bergetar rasa di dada ini. Setelah ku baca surat keputusanmu, kau katakan bahwa selama ini ku selalu mengkhianati dirimu. Hapuslah dendam di dalam hati yang hanya menambah beban dalam hidupku. Mungkin kau telah salah mengerti apa arti cintaku selama ini. Apa salahku dan apa pula maksudmu? Janji setia seakan tak pernah ada. Semua tantangan ini, tapi jangan untuk yang kedua kali. Kepadamu kutitipkan salam, bahagialah dengan cinta yang baru. Dendam di dalam hati yang hanya menambah beban dalam hidupku. Mungkin kau telah salah mengerti apa arti cintaku selama ini. Apa salahku dan apa pula maksudmu? Janji setia seakan tak pernah ada. Kau hikam jantungku, kau robek hatiku pedih. Tantangan ini, tapi jangan untuk yang kedua kali. Kepadamu kutitipkan salam, bahagialah dengan cinta yang baru.